Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahimati fillah a'azakumullah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dan rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qaulu Sadid fi Maqasid Tauhid. Nah, pembahasan kita ahibati fillah azakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mulai membaca syarah penjelasan dari bab Al-Khawfu Minasyirk, bab rasa takut dari terjatuh pada perbuatan syirikan. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membaca syarah ini, tapi belum menyelesaikannya ya. Sebelum kita mulai, kita sedikit mengulas apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita bisa menyelesaikan bab ini, menyelesaikan syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait bab Al-Khawfi Minasyirik. Naam. Baiklah. Ahibati fillah a'azakumullah. Naam. Pada pertemuan sebelumnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan. Naam, terkait. Naam. Bab ini, kata beliau, syirik yang terjadi pada tauhid ilahiyah ataupun tauhid al-ibadah, yang mana tauhid, yang mana kesyirikan tersebut bisa yunafi tauhidah kullal munafa. Naam. Merusak. Naam. Menentang, memporak-porandakan tauhid. Naam. Secara totalitas itu ada dua ya. Naam. Yang jadi beliau sebutkan kedua macamnya, meskipun ada yang sifatnya memang totalitas, ada pun yang satu sifatnya menggugurkan suatu amalan yang di sana terjatuh pada kesyirikan. Memalingkan salah satu jenis macam dari berbagai macam bentuk ibadah yang ada. Nah, ini adalah definisi syirkul akbar, kata beliau. Maka kemudian beliau mengatakan, "Wa syirkul la yabqa ma'asabi min tauhid syai." Kondisi syirik yang demikian ini, menyebabkan pelakunya la yabqa. Nah, ini yang kita katakan keberadaan syirik yang bisa menghancurkan, memporak-porandakan tauhid seorang dengan totalitas. La yabqa, tidak akan tersisa tauhid pada seorang hamba yang dia terjatuh pada syirkul akbar. Nah, sebagaimana yang beliau sebutkan bentuknya tadi, dia berdoa contohnya kepada sesuatu tadi, sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Hanya saja dia juga berdoa kepada selain Allah. Memberikan ibadah pada selain Allah. Dia takut. Takut dalam hal ibadah. Dia mencintai. Nah, cinta dalam hal ibadah. Dan yang semisalnya, atau memalingkan salah satu macam dari jenis ibadah yang ada, dia peruntukkan kepada selain Allah. Berpuasa, sholat, dan yang semisalnya. Nah, kondisi orang yang terjangkit syirik demikian bisa menyebabkan tauhid orang tadi tidak tersisa lagi. Habis. Ya. Kenyang. Kuni'l-Bihillah. Wa'azal musyikul ladhi haramu anil jannata wa ma'awun nar. Kondisi. Nah, orang yang jatuh pada kesyirikan ini adalah kondisi orang yang berakibat Allah haramkan baginya al-jannah wa ma'ahunya. Dan tempat kembalinya al-anah. Qul'inzillah. Nah, sini beliau menjelaskan. Ini kondisi, kondisi orang-orang yang terjatuh pada perbuatan kesyirikan. Mereka, qul'inzillah, terkala mereka melakukan perbuatan kesyirikan, tidak sedikit di antara mereka yang berkamuflase, ya, Nah, ya membuat-buat alasan. Nah. Dia alhamdulillah menjadikan atau mengadakan alasan dalam rangka melegalkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Nah, di sini belum dijelaskan. Nah, wal farqu fi hadza baina ismiyat tilka al ibadah allati sarafa li ghairi al ibadah aw ismiyaha tawassulan aw ismiyaha bi ghairi dzalika min al asma'. Nah, fakul dzalika syirkun akbar. Karena al-ibrah bi haqa'iqil asya'i wa ma'aniha duna al-afadhiha wa imaratiha. Nah, beliau mengatakan kondisi perbuatan syirik tatkala hakikatnya memang demikian, yang namanya ibadah tadi dia serahkan pada selain Allah. Nah, apapun bentuk dari jenis ibadah. Kata beliau, wala farqa, enggak ada bedanya. Di hadza terkait perbuatan syirik yang demikian ini, baina aisyamnya tilkan ibadah alat serpali wira lain ibadatan, entah dia memang katakan ibadah, kita berikan ibadah. Nah, kita berdoa. Nah, aisyamnya tawasulan atau dia katakan, oh kami cuma menjadikannya wasilah perantara. Nah, oh jadi wasilah, memang. Cuma dia berikan ibadah. Nah, kenapa? Kalau dia menjadikan wasilah tadi, wasilah syirkiyah, di sana dia berikan serangkaian ibadah. Nah, yang mana wasilah ini adalah wasilah kesyirikan. Bid'ah. Nah. Nah, tawassul bid'i. Iya. Tawassul yang bid'ah. Yang tidak ada tuntunan ajarannya dari syariat ini. Bimbingan Rasulullah SAW tidak ada yang demikian. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wasilah yang demikian tidak ada bedanya, kita lihat. Entah mau disebut dengan memang ibadah ataupun hanya sekedar wasilah. Nah, meskipun di sana ada wasilah syar'i, ada wasilah yang syar'i. Nah, makanya kita sebutkan pada pembahasan yang lainnya ya, semoga Allah mudahkan. Atau dia menamakan selain itu dari penamaan yang ada. Faqul dzalika syirkun akbar. Karena semuanya itu hakikatnya syirk. Syirkul akbar. Syirk akbar. Kenapa? Ya, terkala ibadah tadi benar-benar nyata ibadah, terkala diserahkan kepada selain Allah, nah dia berwasilah. Cuma dia meminta. Ya, meminta. Ya, itu doa. Dia sudah meminta. Dia sudah berdoa. Sebagaimana? Kita meminta kepada Allah SWT. Bahkan Allah perintahkan kita hanya meminta untuk padanya. Ud'uni. Berdoalah kepadaku, bukan kepada saya. Allah. Kalau katakan, ud'uni astajib lakum. Kalau mau berdoa, ya berdoa kepada Allah. Allah yang akan mengabulkan. Bahkan Allah ancam orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang kibir. Orang yang sombong. Enggan. Ya berdoa kepada saya Allah. Nah, tidak mau berdoa kepada Allah. Tidak menjadikan Allah. Satu-satunya. Yang dia tuju dalam doa. Apa kata Allah? Sadukhluna al-jannata dakhirina. Orang tadi akan masuk dalam. Nah. Sadukhluna al-jannama dakhirina. Nah. Dia akan masuk dalam jahannam. Raka jahannam dalam keadaan hina. Uniyatillah. Ancamannya. Nah. Maka intinya tetap syirkul akbar ya. Faqul dzalika syirkul akbar. Li'anna al-ibrata bi haqa'iqil asya', karena na'am, yang jadikan patokannya itu ibrah. Ibrahnya adalah hakikatnya wa ma'aniha. Nah, maknanya dunal afadhiya wa imarat, bukan sekedar penamaan. Ya, lafal-lafal ungkapan-ungkapan yang lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, nah, ya, mungkin membatasin ya. Kayaknya belum masuk ke syirkul asghar. Nah, baiklah kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah. Wa amma syirkul asghar, adapun syirkul asghar kata beliau, bahwa jami'ul aqwal wal a'mal allati yutawassal biha ila syirk. In definisi syirkul asghar. Nah, jadi di sini beliau memberikan ta'rif ya, had min al-hudud. Nah, definisi terkait perbuatan syirik, baik itu asyirkul akbar ataupun syirkul aswar. Adapun syirkul aswar, kata beliau, maka maknanya atau definisinya adalah bahwa jami'ul aqwali wa af'al allati tawassul biha ila syirk, seluruh dari segala macam bentuk ucapan ataupun perbuatan tindak tanduk allati tawassul biha ila syirk, yang bisa menghantarkan, jadi enggak langsung ya, bisa memperantari, memperhantarkan, mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya, na'am. Al-qulu fil makhluqi alladhi la yablughul rutbatal ibadati. Contohnya seperti na'am, perbuatan hulu. Perbuatan yang berlebihan. Na'am. Terhadap makhluk dalam hal mencintainya. Nah, sampai lebih memberikan rasa cinta tadi di atas kadar yang selayaknya. Ya, mencintai seorang alim, seorang ustadnya. Nah, tapi sampai hulu ya. Alhamdulillah, sampai hulu. Nah, tapi hulu ini tingkatannya bisa sampai jatuh pada syirkul akbar gitu ya. Nah, tapi beliau sini mencontohkan. Beliau kasih penegasan. Nah, la yablughul rutbatal ibadah. Yang mana sifat hulunya tadi tidak sampai pada na'am, jatuh pada memberikan ibadah kepadanya. Nah, ini kata beliau syekhul askhar. Nah, wakil halti biwarila. Dan juga seperti bersumpah kepada Allah SWT. Wasiri ria dan perbuatan ria yang ringan. Wahnau idhalik dan yang semisalnya. Ini beliau sebutkan di antara na'am anwa syekhul askhar. Macam dan bentuk dari perbuatan syekhul askhar. Nah, na'am ar-ria. Na'am, wallahu a'lam ya. Ria, sebagaimana yang kita katakan juga, kayaknya sempat juga kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hanya saja ria ini, tatkala dia dilakukan terus-menerus, ya, berkesinambungan. Nah, ini bukan lagi asfar, ya. Seperti ibadahnya kaum munafik, waliyadillah. Nah, ya, kaum munafik, seluruh ibadah yang berkapan itu adalah penuh dengan ria. Dan keadaan mereka adalah orang-orang, golongan orang-orang yang telah Allah pastikan mereka fidarkil asfali minan nar, berada di kerak an-nar, yang bilang kufur ya. Nah, munafik al-i'tiqadi, mereka menampakkan secara lahiriah zahir sebagai seorang muslim tapi hati mereka kufur. Nah, mereka menipu kaum muslimin dengan secara zahir mereka, keadaan hati mereka penuh dengan permusuhan, kebencian, nah, dan penentangan terhadap Islam. Kemudian kata beliau, "Fa idza kana syirku yunafi tauhid." Nah, apabila perbuatan syirik itu akan menghancurkan, memporak-porandakan tauhid, menolak, menentang tauhid, kata beliau. "Wa yujibu dukhulan nari wal khuluda fiha." Dan bisa menyebabkan seorang hamba nah masuk dalam an-nar dan kekal di dalam. Nah, wa hirman al-jannati idza kana akbar, dan diharamkan baginya al-jannah apabila syiriknya tadi syirik. Wa annahu la tahaqqaqu sa'adatu illa bi salamati minhu, dan maksudnya na'am tidak akan terwujud, tercapai yang namanya kebahagiaan melainkan terkala seorang hamba bisa selamat. Na'am, selamat dari perbuatan syirik tadi. Karena haqqan al-'abdi ay khafa minhu a'lam khauf. Maka sepantasnya, selayaknya, sepatutnya bagi seorang hamba untuk takut, khawatir dari perbuatan syirik dan a'lam khauf, dengan puncak ketakutan, dengan takut yang sangat besar. Nah, kadang sangat mengerikan kondisi perbuatan syirik ancamannya, dan dia adalah dosa yang terbesar yang dengannya Allah SWT di maksiat. Nah, karena terkait Allah SWT. Nah, dan Allah berikan ancaman namul inbillah, azab yang sangat berat bagi pelaku kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang beliau sebutkan, Allah haramkan baginya al-jannah. Nah, Allah pastikan tempat jadi an-nar. Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Namul inbillah. Nah, dan Allah gugurkan seluruh amalan soleh yang dia pernah kerjakan. Namul inbillah. Terkala syirkul akbar. Nah, kenapa tidak mengerikan Iya, dosa syirik ini. Tidak ada dosa yang semisal kesyirikan dari sisi ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qul ya, maka kata beliau, "Kan hakun 'alal 'abdi," maka selayaknya, sepantasnya, sepatutnya bagi seorang hamba ya khafa minhu al-makhaf. Dia untuk takut dari kesyirikan dengan puncak ketakutan, dengan takut yang sangat besar. Wa yas'a fil firari minhu wa min turki wa wasailihi wa asbabi. Dan harusnya dia pun berupaya berusaha sekuat mungkin untuk berlari menghindar darinya. Nah, dari segala macam bentuk syirikan, hal yang bisa mengantarkannya dan sebab-sebab yang menyebabkan seorang terjatuh pada kesyirikan. Wasallam mahal afiyata minhu, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah lindungi, Allah selamatkan dia dari perbuatan syirik tadi. Sama fa'ala dzalikal anbiya'u wal asfiya'u wa khairul khalq. Sebagaimana bahkan ya orang-orang pilihan dari kalangan nabi, orang-orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, mereka tidak ada satu pun merasa aman dari yang namanya perbuatan syirik. Bagaimana yang telah kita sebutkan pada awal bab. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau Abul Anbiya, Imamul Muwahidin. Nah, kalau katakan mereka, beliau adalah ummah, suri tauladan, al-uswa. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mentadin beliau terkait tauhid, perjuangannya, pembelaannya. Beliau pun tidak merasa aman ya dari yang namanya perbuatan syirikan. Rabbi innahunna atana katsiran minan nas. Nah, ini sambungannya ya. Nah, sambungan doa beliau ya. Nah, kata beliau awalnya, wa in qala Ibrahim rabbi an hadha al balada amina wa junubni wa bani an na'bud al-asnam. Kata Nabi Ibrahim berkata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi an hadha al balada amina ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, wa junubni wa bani an na'bud al-asnam, dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari perbuatan beribadah kepada asnam. Dia tidak merasa aman. Na'am. Rabbi innahuna adnaka katsiran minan nas. Sesungguhnya ya Allah, ya Rabb, karena sonam ini, pala berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Inilah doa beliau. Nah, ya, maka sepantasnya seorang hamba yang tentunya kita jauh kedudukannya, derajatnya dari para nabi, sangat selayaknya, sepantasnya untuk lebih takut, lebih khawatir, tidak ada jaminan dari kita untuk selamat. Dan bukan dari para nabi, orang yang maksum. Maka demikian doa mereka, ya. Mereka sangat takut dari perbuatan syirik. Nah, kemudian terakhir ya, wa'alal abdi ayyadhahida bitanmiyatil ikhlasi fi qalbi wa taqwiyatihi. Dan sepatasnya bagi seorang hamba untuk bermujahada, berijtihad, bersungguh-sungguh berjuang bitanmiyatil ikhlas, dalam upaya menyempurnakan keikhlasan fi qalbi, di dalam hatinya, wa taqwiyatihi, dan terus memperkuatnya. Wa dzalika bikamali ta'alluqi billahi ta'alluhan wa inamatan. Demikian itu ya, dengan cara menyempurnakan sikap ya, bersandar, bergantung, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'alluhan wa inabatan, baik dalam hal peribadatan, nah, ataupun kembali rujuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, khaufan wa raja'an, rasa takut dan harap, tam'an wa qasdan limardati wa tawabi ikuli mayyahul abdu wa mayyuhu minal umuri zahirati wal batinah. Naam. Dan menjadikan dia pun, menjadikan maksud dan tujuannya dia sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tujuannya untuk mengharap ridha-Nya dari Allah, pahalanya ikuli ma ya'malul abdu, dalam segala apa yang dikerjakan, hamba kerjakan atau yang dia tinggalkan, minal umuri zahirati wal batinah. Baik itu perkara yang nampak ataupun yang tidak nampak. Intinya, seorang hamba ya, hendaknya sangat berupaya. Dia menyandarkan segala urusannya, apapun bentuk ibadah yang dia kerjakan, yang nampak ataupun tidak nampak, dia sandarkan, mohon pertolongan pada Allah, agar di sana, agar Allah menolongnya untuk ikhlas. Dan dijauhkan dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Ini simpelnya ya. Nah, apa yang beliau sebutkan tadi? Fa innal ikhlasa bi tabi'atihi yad'u syirkal akbar wa asghar. Nah, yang namanya keikhlasan secara tabiatnya, nah, secara alamiahnya, nah, secara otomatisnya dia akan menentang ya, akan menolak, menentang yang namanya perbuatan syirik akbar ataupun asghar. Terkala seorang benar-benar ikhlas, otomatis yang namanya kesyirikan apapun bentuknya maupun syirik akbar ataupun asghar tertolak. Karena yang namanya ikhlas lawan dari syirik. Nah, dan dia pun mengatakan, ini kok ada juga wa kullu man waqa'a minhu na'un min syirk al-indak fihi ikhlas. Ini kaidah. Beliau sebutkan kaidah ya. Kaidah dari sisi akidah tauhid. Tapi beliau wa kullu man waqa'a minhu na'un min syirk al-indak fi ikhlas. Siapapun itu. Siapapun itu, siapa saja. Seorang terkala dia terjatuh pada salah satu jenis kesyirikan, entah syirik akbar ataupun syirik asghar, pasti tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Apa alasannya? Nah, kata enggak fi ikhlasi. Alhamdulillah. Lah, Allah wala fa. Karena lemah ikhlasan. Karena lemah ikhlas yang dia miliki. Alhamdulillah. Lah, Allah wala fa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa ikhlas dan menjalankan segala macam ibadah padanya. Semoga Allah SWT menolong kita untuk menjauhi segala macam syirikan, dilindunginya, dijaganya, dijauhkan, dijadikan antara kita dan segala macam bentuk syirikan suatu penghalang, tembok yang tidak bisa ditembus. Semoga kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan kita keikhlasan, menjadikan kita dari kalangan hambanya yang muwahhidin hingga berjumpa dengannya. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini, pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.